Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayuhal ladina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan kathira wa nisa'a wa taqullah alladhi tasa'aluna bihi wal arham. Inna allaha kana alaikum raqiba. Ya ayuhal ladina amanu attaqullaha wa kulu qawlan sadida. Yusla lakum a'malakum wa yaghfar lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima amma ba'd. Fa inna astaqal hadith kitabullah. Wa khair al-hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pendengar sekalian yang kami hormati dan kami cintai. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan nikmat-nikmatnya, sehingga pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan beberapa pembahasan tentang bimbingan untuk pribadi dan masyarakat muslim. Dan alhamdulillah, pada pembahasan yang lalu kita telah sampai kepada pembahasan nasihat bimbingan untuk keluarga muslim. Ya. Dan di antara pembahasan kita kemarin adalah tentang an-nafaqah 'alal ahl. Di antara tanggung jawab seorang muslim, yakni seorang suami atas keluarganya, adalah memperhatikan tentang an-nafaqah. Yakni memberikan sebagian rezeki yang Allah anugerahkan kepadanya, kepada keluarganya. Dan ini merupakan salah satu di antara tanggung jawab seorang suami terhadap keluarganya. Memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya. Dan kali ini kita akan membahas kelanjutan dari pembahasan sebelumnya, taqdimun nafaqah ala shadaqah, yakni mendahulukan nafkah untuk keluarga ala shadaqah, daripada memberikan shadaqah kepada orang lain. Ya, pembahasan ini penting mengingat banyak keluarga muslim karena ketidaktahuannya atau karena kejahilannya terhadap bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak bisa menempatkan siapa yang berhak terlebih dahulu mendapatkan nafkah. Ya. Siapa yang berhak mendapatkan nafkah dari hartanya. Maka pada pembahasan kali ini sebagaimana pembahasannya adalah taqdim an-nafaqah ala shadaqah, mendahulukan nafkah terhadap keluarga daripada shadaqah yang diberikan kepada orang lain. Hal ini berdasarkan riwayat hadis yang sahih dari Hakim Ibn Hizam radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala al yadul ulya khairun min al yadi as-sufla wabda biman ta'ul ya wa khairu sadaqah ma kana an dhahrihina. Hadis muttafaqun alaih. Dari Hakim Ibn Hizam, semoga Allah meridhoinya. Apa katanya? Al-yadul ulya, tangan yang di atas, ditafsirkan dalam riwayat yang lain, al-yadul ulya hiya al-munfiqah. Tangan yang di atas, maksudnya adalah yang memberikan infak. Khairun, itu lebih baik. Minal yadi as-sufla, daripada tangan yang di bawah. Ditafsirkan dalam riwayat yang lain dari Abdullah ibn Umar, wahiya as-sa'ilah, yakni orang yang mendapatkan atau meminta infak tadi. Tangan yang memberi lebih baik daripada yang mendapatkan. Wabda biman ta'ul. Dan Nabi SAW mengatakan, mulailah engkau memberikan nafkah biman ta'ulu, kepada orang yang menjadi tanggung jawabmu. Ya, mulailah engkau memberikan, mengeluarkan, membelanjakan nafkahmu, infakmu, kepada orang yang ta'ulu, orang yang menjadi tanggung jawabmu. Ya. Disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah bahwa lafaz hadis ini al-yadul ulya khairun min yadis sufla wabda biman ta'ul, artinya bahwa fal insan yabda'u biman ya'ulu, artinya seorang muslim hendaklah memulai memberikan nafkah kepada orang yang ya'ul, yakni biman yazimuhu nafaqatuhu, orang yang menjadikan kewajiban baginya untuk memberikan nafkah. Ya, maka dalam hadis ini al-infaq 'alal ahl afdal min as-sadaqah 'alal fuqara, sehingga mengeluarkan infak, belanja, nafkah untuk keluarga, anak, istri, kata Syekh Utsaimin, itu lebih utama daripada sedekah kepada orang-orang fakir yang bukan keluarganya. Nah, kenapa? Mengeluarkan infak, mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki untuk anak, istri, atau orang yang menjadi tanggung jawabnya, mungkin ibunya atau bapaknya, itu lebih utama daripada dia mengeluarkan sedekah kepada orang lain yang dia fakir. Karena kata Syekh Utsaimin, li'anal infaqa 'alal ahli shadaqatun wasilatun. Karena yang namanya memberikan sedekah, infak kepada keluarga, ini termasuk pertama bernilai sedekah wasilatun, dan bernilai menyambung silaturahmi. Wa kafafun wa afafun. Sekaligus hal itu akan menjadi sebab kafaf, hal yang akan mencukupi atas keluarganya. Wa afafun, dan akan menjadi sebab afaf, keluarga kita terjaga kehormatannya. Ya, maka dengan empat sebab ini, sebagai nilai sedekah, sebagai nilai silah, menyambung persaudaraan, kekerabatan, kekeluargaan, sekaligus kafaf yang akan mencukupi kekurangan keluarga, yang akan menjadi sebab afaf, terjaga kehormatan dari meminta-minta yang dilakukan oleh keluarga kita. Dengan empat sebab ini kata Syekh, fakana dzalika aula, maka itu tentu akan lebih utama. Ya, Karena berapa banyak seorang muslim, seorang suami yang Allah telah berikan kepada dia kelebihan harta, dia itu memiliki sikap bakhil. Dan bakhilnya bukan kepada orang lain justru. Kadang bakhil terhadap keluarganya sendiri. Ini musibah. Bagaimana tidak dikatakan musibah? Karena dia orang yang telah mendapatkan amanah keluarga, istri dan anaknya, yang harus lebih dahulu mendapatkan santunan dan perhatiannya, ternyata dia abaikan. Kafa bil mar'i itsma, cukup seorang dikatakan berdosa ketika dia itu barakallahu fikum ayyah bisa amman yamliku kutah, ketika dia itu menahan diri tidak memberikan makan kecukupan kepada orang yang berhak mendapatkan makan darinya. Ayuhanas, para pendengar sekalian, kadang seorang bersemangat menolong orang lain, tapi kadang dia lupa terhadap anak dan istrinya. Ini adalah salah satu di antara kekeliruan dalam sebuah rumah tangga. Ya, rumah tangga yang baik, seorang suami yang bertanggung jawab, dia akan memulai perhatiannya terhadap dirinya, kemudian keluarganya, anak dan istrinya. Taib. Oleh karena itulah, barakallahu fikum. Ini di antara nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar memulai memperhatikan orang yang menjadi tanggung jawab kita, siapa itu? Istri dan anak. Kalau kita mampu lebih dari itu, kerabat-kerabat kita. Mungkin ibu kita, mungkin bapak kita, mungkin adik kita, mungkin kakak kita, ya. Kerabat-kerabat dekat kita, kita perhatikan. Kalau kita memiliki kelebihan harta yang Allah anugerahkan kepada kita. Taib. Ini di antara hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari nomor 1427 dan hadis tadi dikeluarkan oleh Imam Muslim nomor 1034. Taib. Di sana juga ada hadis dari Jabir bin Samurah radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza a'tallahu ahadakum khairan falyabda binafsi wa ahli baitih. Ya, hadis yang kedua, hadis Jabir bin Samurah, semoga Allah meridainya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah memberikan kepada salah seorang dari kalian kebaikan, tayyib, falyabda binafsihi wa ahli baitih, maka mulailah dia memberikan kebaikan itu untuk dirinya, wa ahli baitihi, dan keluarganya. Ya, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dan juga Imam Ahmad. Naam. Jadi memberikan kebaikan yang Allah berikan kepada seorang muslim, kalau dia seorang suami, ketika dia memiliki kebutuhan-kebutuhan yang harus dicukupi, maka mulailah dia mencukupi kebutuhan dirinya. Ya. Baru setelah itu dia berusaha mencukupi keluarganya. Berarti ini yang lebih diperhatikan. Jadi setiap orang punya kebutuhan, punya hajat yang untuk dicukupi. Yang orang lain, barakallahu fikum, juga memiliki kebutuhan yang harus dicukupi. Diri kita punya hajat. Ya. seorang suami mungkin punya sesuatu yang tidak dimiliki oleh istri. Maka mulailah dari kebutuhan-kebutuhan dirinya dulu. Sudah? Seorang suami butuh, dia punya kendaraan, dia butuh dijaga, atau punya perangkat-perangkat yang lain yang harus diperhatikan. Dan juga dia membutuhkan sesuatu yang namanya ilmu, harus belajar. Sebagaimana pula istrinya butuh belajar, anaknya butuh belajar. Mulailah dari dirinya. Ya. Wabda' biman ta'ul. Ya. Wabda' binafsih wa ahli baitih. Sehingga kalau memulai kebaikan, yang berhak pertama kali berusaha untuk dicukupi adalah dirinya. Karena kadang ada orang melupakan nasib dirinya, tapi memperhatikan orang lain. Lain. Nah, ini keliru ya. Iya. Keliru. Kita juga butuh istirahat, butuh makan, butuh yang lainnya. Bagaimana orang lain butuh, kita juga butuh. Nah, kalau kita punya kebaikan, mulai dari diri kita sendiri. Iya. Kadang ada orang bakhil kepada diri sendiri. Sendiri. Ya. Dia punya harta, tapi insya Allah seperti tidak punya apa-apa. Sengsaranya luar biasa. Karena bakhil terhadap dirinya sendiri. Dia siksa dirinya dengan sikap bakhilnya. Ya, kalau dia mampu melakukan dengan apa yang dimiliki, lakukanlah. Baru kemudian keluarganya, istrinya, anaknya diperhatikan. Ya, termasuk dalam hal ini adalah masalah infak. Memberikan infak untuk diri sendiri. Ya, maka mulailah infak itu untuk diri sendiri. Jangan sampai istilah orang kita, dirinya sendiri kafiran. Tahu kafiran ya? Tidak diperhatikan. Tidak memperhatikan dirinya. Jangan sampai. Maka Nabi mengatakan, ibda' binafsik fatasoddaq bialaiha. Mulailah engkau memberikan nafkah untuk dirimu. Memberikan sodakah untuk dirimu sendiri. Fa'in fadula syai' fali ahlik. Kalau ada lebih dari apa yang engkau miliki, berikan untuk keluarga dan anakmu. Ya, jadi memperhatikan diri sendiri juga penting. Baru kemudian anak dan istri, baru kemudian orang lain. Ya, perhatiannya, konsentrasi pertama adalah diri sendiri. Karena Allah katakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, ku anfusakum. Wahlikum naro. Hai orang-orang beriman, jaga diri kalian, istri dan anak kalian dari api neraka. Ya, jadi terkait masalah nafkah, harta, juga kita perhatikan nasib diri kita sendiri. Maka kemudian istri dan anak kita, baru kemudian kerabat dekat, kerabat jauh, maka kemudian yang lainnya. Demikian pula terhadap diri kita, kebutuhan kita terhadap ilmu. Orang butuh terhadap ilmu. Itu kata Imam Ahmad, kebutuhannya ahwaj, lebih besar bihajatihim ila ta'am wasyarab, daripada butuh makan dan minum. Orang kalau tidak makan, tidak minum, tidak ada masukan makanan minuman ke dalam tubuhnya, kira-kira bisa berakibat apa? Penyakit, meninggal nanti. Bisa sakit atau berujung apa? Meninggal ya. Demikian pula hati manusia. Hati manusia butuh masukan makanan dan minuman. Kalau itu jasad, tapi kalau hati butuh apa? Ilmu. Maka jangan sampai seorang suami dia melupakan nasib dirinya dalam hal menuntut ilmu. Dia harus lebih serius menuntut ilmu. Jangan sampai kalau anaknya tidak bisa dimarahi. Apa nilainya kok sampai merah? Rapotnya jelek seperti ini. Sementara dia sendiri tidak berusaha bersungguh-sungguh menuntut ilmu. Demikian pula kalau istrinya berbuat salah, ya langsung naik bintang, naik darahnya, naik tangannya, naik semuanya serba naik. Terjadi keributan, perang mulut, perang fisik. Tidak sadar kadang kesalahan itu berawal dari pemimpinnya sendiri. Ya, oleh karena itulah, sebagaimana kita senang kalau istri kita, anak kita baik, maka akan lebih senang kalau keadaan diri kita dalam keadaan baik, bersemangat dalam mencari nafkah dan juga bersemangat dalam menuntut ilmu. Ya, jadi barakallahu fikum, ini pembahasan taqdimun nafkah ala shadaqah. Jadi kesimpulannya, memberi nafkah terhadap keluarga pahalanya lebih besar daripada memberikan nafkah kepada orang lain. Ya, sebagaimana disebutkan banyak riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dinarun anfaqtahu ala ahlik a'zamuha ajra alladhi anfaqtahu ala ahlik. Rawahu Muslim. Dinar, satu dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu, itu a'zamuha ajra, sangat besar pahalanya. Yakni yang engkau nafkahkan untuk keluargamu, anak istri kamu. Di sini lafadznya dinar, bukan berarti maknanya seorang suami harus nyari uang apa? Dinar. Dinar. Di Indonesia tidak ada mungkin ya. Adanya apa? Rupiah. Rupiah. Artinya kalau di kurs dibandingkan satu dinar dengan rupiah mungkin berapa sekarang ya. Artinya nafkah yang engkau berikan untuk istri, anak itu ternyata a'zamuha ajra, pahalanya sangat besar. Maka bersemangat dalam memberikan nafkah kepada keluarga. Lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas, dikeluarkan oleh Bukhari Muslim dalam Irwaul Ghulil, juga disebutkan bahwasanya kana ajwadu bil khair min rihil mursalah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau sudah datang bulan Ramadan, beliau itu orang yang ajwad, paling bersemangat, paling dermawan, dan digambarkan seperti angin yang bertiup. Artinya apa? Kapan ada kesempatan kebaikan, dia berusaha untuk melakukannya. Iya. Kalau di situ ada kebaikan yang harus dikeluarkan dari hartanya, dia keluarkan. Ya, itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ada seorang laki-laki datang meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'atahu ghanaman baina jabalain. Nabi SAW memberikan kepada laki-laki tersebut kambing di antara dua gunung, berarti satu lembah. Ya, fa'atar rajul qaumah, maka laki-laki tersebut pulang menuju kaumnya sambil mengatakan, ya qaumi aslimu, hai kaumku masuk Islamlah, fa inna Muhammadan yu'ti ata'an man la yakhshal faqra. Sesungguhnya masuk Islamlah kalian wahai kaumku, karena sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ketika memberikan pemberian, orang yang tidak takut fakir. Dia kalau memberi sesuatu tidak takut fakir. Apa yang ada kalau orang itu minta dikasih. Ya. itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu memberikan nafkah ini sesuai dengan kemampuan. Maka pembahasan berikutnya adalah at-taqdir an-nafaqah. Takdir batasan kemampuan memberikan nafkah. Kalau kita lihat ayatnya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, ya. Dan bagi istri-istri itu punya hak untuk mendapatkan dari kalian rezekinya dan pakaian mereka dengan cara yang ma'ruf. Dalam ayat ini, bil ma'ruf, apa yang dimaksud dengan cara yang baik? Artinya kata Imam Qurtubi, yang dimaksud bagi suami memberikan nafkah, rezeki dari pakaian, makanan yang diberikan kepada mereka, bil ma'ruf. Bil ma'ruf maksudnya kata Imam Qurtubi, an-nafaqah muqaddarah bil kifayah, sesuai dengan kecukupan. Dikatakan cukup, takhtalih bikhtilaf man tajibu alaihi nafaqah himigdariha. Ini berbeda keadaannya, sesuai dengan keadaan orang yang memiliki kemampuan dari memberikan nafkah kepada orang yang wajib diberikan kepadanya. Jadi tidak ada batasan takaran tertentu. Berapa kilo kalau memberi apa namanya beras misalnya. Karena masing-masing orang keadaannya apa? Berbeda. Beda-beda. Iya. Berapa liter, berapa kilonya, berapa jumlah rupiahnya, masing-masing orang kemampuannya berbeda, kebutuhannya juga berbeda. Ya. Nah, karena itu dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla bil ma'ruf. Sehingga kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, disebutkan oleh beliau di dalam Majmu' Fatawa jilid 34, "Fa idza kana al-wajib huwal kifayah bil ma'ruf." Kalau kewajiban yang wajib bagi suami adalah memberikan kecukupan kepada keluarga dengan cara yang baik, fama'lumun annal kifayata bil ma'ruf tatanawwa' bihaliz zaujah fi hajatiha. Maka suatu hal yang sudah jelas maklum diketahui bahwa kecukupan bagi keluarga, anak, istri dengan cara yang ma'ruf itu tatanawwa'u, beragam-ragam sesuai keadaan sang istri. Fi hajatiha, pada kebutuhan-kebutuhannya. Jadi keadaan istri dia akan mempengaruhi. Bahkan kata mungkin anaknya dua beda kebutuhannya kalau anaknya satu. Ya, anaknya dua beda dengan yang anaknya empat. Ya anaknya tujuh beda lagi ya. Sama beda. Beda. Beda. Ya. Maka sesuai dengan keadaannya. Wa bitanawwu'iz zaman wal makan. Bahkan kata Syekhul Islam, berbeda. Karena sebab faktor keadaan tempat dan waktu. Ini juga menjadikan hal itu berbeda. Ya. Mungkin orang tinggal di kota dengan harga kebutuhan sehari-hari yang cukup tinggi, berbeda dengan orang yang tinggal di sebuah kampung yang mungkin segala kebutuhannya serba apa? Murah meriah. Ya. Nah, ini sesuai dengan keadaannya. Atau tempat, mungkin tempat tinggal di kota harganya, tanahnya lebih mahal dibandingkan di kampung. Fasilitasnya juga berbeda. Ini sesuai dengan keadaannya. Iya. Barakallahu fikum. Wa bitanawwi hadiz zauj fi asarihi wa isarihi, juga dilihat dari keadaan suami tentang yasarihi wa isarihi wa isarihi, kondisi lapang dan kondisi sulit yang menghimpit padanya. Suami yang yasar, diberi kemudahan, rezeki yang lapang, rezeki yang mudah, ya, lancar usahanya. sehingga harta yang dia dapatkan mungkin lebih mudah, lebih banyak. Tapi kalau sang suami yang serba sulit, usaha ini tidak jadi, usaha itu tidak jadi, malah habis modalnya. Ya, boro-boro untung malah habis modalnya. Ya, untuk memberi nafkah kepada istri, ya beda dengan suami yang lancar-lancar terus ekonominya. Maka sesuai dengan keadaannya. Walaysat kiswatul qasirah ad-dailah ka kiswah ad-tawilah al-jazimah. Demikian pula, tidaklah sama wanita yang memiliki kebutuhan pakaian yang pendek seperti wanita yang membutuhkan pakaian yang panjang. Istri yang badannya mungkin besar, bahan yang dibutuhkan untuk pakaian juga harus seimbang. Atau istri yang pendek beda dengan istri yang badannya tinggi, cangkung, tinggi, kebutuhannya beda. Ya, oleh karena itu sang suami harus perhatian. Adil itu jangan sampai dikesankan semua harus dapat satu semua. Ya, kadang keadaannya beda. Anak umur setahun beda dengan anak usia 15 tahun. Apa sama ukuran pakainya? Beda saja. Nanti kalau ada anak umur 15 tahun diberikan baju umur setahun, ini adil namanya lah. Tidak tepat. Yang namanya adil menempatkan sesuatu pada takarannya, ilmunya. Ya, oleh karena itu barakallahu fikum. Ini diantara pembahasan dua poin penting yang kita bisa kaji pada pagi kali ini, dan segala salah dan kurang mohon maaf. Semoga menjadi pelajaran bagi yang membaca dan yang mendengar. Segala salah kami mohon maaf. Wassalamualaikum kami kembalikan kepada penyiar lafadz. Saudaraku muslim dan muslimah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah masih menemani Anda di kesempatan pagi hari ini, dan kini tibasannya pada sesi tanya jawab pada kesempatan pagi hari ini. Pertanyaan yang pertama, Ustaz. Bagaimana kalau suami memberi nafkah hanya pas-pasan, tapi suami mintanya lebih? Kalau tidak dituruti, dia marah. Dan kalau mau pinjam, takut nggak bisa bayar. Istri harus bagaimana? Pertanyaan dari 085-627-77483. Silakan, Ustaz. Iya. Barakallahu fikum. Terkait sikap suami yang marah ketika sang istri memberikan sesuatu yang kurang dikarenakan suami sendiri tidak bisa memberikan sesuatu yang lebih, maka sikap istri yang baik pertama adalah sabar. Naam. Dan yang kedua adalah berusaha menasihati dengan sang suami dengan cara yang ma'ruf. Baik. Dan berusaha memberikan sesuai dengan kemampuan. Dan ingatkanlah tentang kehidupan keluarga manusia yang terbaik, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Sebagaimana dikisahkan dari Aisyah, "Ma syabi'a alu Muhammadin min khubsin min khubsi sya'irin yawmain mutatabi'in hatta qubida mutafaq alaih." Ingatkan suami dengan hadis, tidaklah terus-menerus keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 2 hari berturut-turut kenyang makan roti dari syair gandum sampai beliau diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, kalau keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam saja bisa qanaah menerima keadaan kefakiran, maka seharusnya seorang muslim, apalagi seorang suami yang dia memberikan kepada keluarga dalam kondisi suami istri mungkin sulit mengatur, sulit memanage dari harta sang suami karena nafkahnya mungkin pas-pasan, pas-pasan ya? Iya, Ustaz. Aslinya pas-pasan mungkin serba pas ya, mentok gitu ya. Bukan pas itu maksudnya cukup, cukup mungkin ya. Tapi intinya barakallahu fikum, kami nasihatkan untuk keluarga ini terkhusus sang istri bersabar dan pandai-pandailah mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla yang diberikan oleh sang suami, dan ingatkan kepada sang suami untuk berusaha menyadari, karena Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Ya, namanya dunia ini adalah ibaratkan penjara bagi orang mukmin, ya, dan surganya bagi orang kafir. Ya, maklum kehidupan yang terbatas sehingga kondisi apa yang didapatkan juga terbatas, sehingga kenikmatan dunia yang dia mungkin tidak bisa mendapatkan lebih daripada orang lain harus disadari, dunia sisnul mu'min, sehingga nanti semuanya bisa menerima. Dan juga seorang suami hendaklah untuk barakallahu fikum tidak mudah menyimpulkan suatu keadaan sehingga menjadikan dia mudah untuk mengambil keputusan marah karena keadaan yang tidak dipahami dengan sebenar-benarnya. Allahu a'lam bishawab. Baik, pertanyaan yang kedua, bagaimana kalau istri mau pergi bekerja padahal di rumah sudah dicukupi oleh suami? Bagaimana si istri, berdosakah ataukah tidak? Pertanyaan dari Agil di Banjarnegara di 085-293-975 sekian. Silakan Ustaz. Iya. Baik, kalau sang suami sudah memberikan nafkah yang cukup dalam pengertian seharusnya itu adalah bisa mencukupi kebutuhan keluarga ya, maka ketika sang istri memaksa keluar dari rumah tanpa izin terhadap sang suami, apalagi suami tidak ridho, maka ini termasuk salah satu di antara bentuk kemaksiatan yang dilakukan oleh sang istri. Ya, karena itulah disebutkan oleh para ulama kita seperti terangkan Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Majmu' Fatawa jilid 32, "Idza kharajat min darih bi ghairi idznihi fala nafaqat laha wa la kiswah." Kalau seorang istri memaksa keluar dari rumah sang suami tanpa izin, memaksa keluar, maka gugurlah kewajiban nafkah bagi suami untuk istri, dan juga kiswah pakaian, memberi nafkah pakaian kepadanya. Ini menunjukkan tanbih, peringatan besar dari para ulama kita rahimahullah, agar seorang istri mentaati segala kebaikan-kebaikan yang dibimbing oleh sang suami. Mungkin dia akan lebih baik di rumah ketika sudah dicukupi kebutuhannya. Ya. Kalau mengatakan tidak pernah cukup, karena memang manusia seberapapun yang dia dapat tidak akan pernah merasa cukup. Alhakumutakasur hatta zurtumun maqabir. Baru setelah dia masuk ke kubur, ya, ini baru dia, kalau sudah masuk kubur baru dia selesai apa yang dia hajatkan dari urusan dunia. Maka apa yang ada di tangan kita, sebagaimana sabda Nabi SAW, "Qad aflaha man aslama wa rusiko kafafan wa qanna Allahu bima ataa." Dalam hadis Abdullah ibn Amr ibn al-As, Nabi SAW bersabda, sungguh beruntung man aslama, orang yang masuk Islam. Warusiqa kafafa, dan diberikan rezeki oleh Allah, rezeki yang mencukupinya. Wa qanna'ahu Allah bima atah, dan Allah memberikan rasa qona'ah. Rasa qona'ah dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Ya, maka seorang istri hendaklah bersyukur, beruntung ketika suami bisa memberikan nafkah. Apalagi rezekinya halal, dia harus berusaha menjadi wanita yang qona'ah. Karena keluarnya dari rumah tanpa seizin suami adalah sebuah maksiat. Kalau seperti itu keadaannya. Para pendengar sekalian, barakallahu fikum. Ini yang bisa kami jawab. Wallahu a'lam bishawab.